Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan ali kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar wa ba'd. Tapi sebelum kita melanjutkan membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan disyariatkannya membaca salawat pada tasyahud al-awwal, telah datang dalam Musnad Abu Awana Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan kesahihan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, yakni Aisyah menyatakan, kunna nu'iddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami, yakni para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasa menyiapkan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam siwak beliau, demikian juga tahur. Tahur guna yani air yang digunakan beliau untuk bersuci. Demikian mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk di dalamnya lebih-lebih dalam hal yang kaitannya dengan keperluan beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Aisyah, "Fayab'athuhu Allahu fi ma syaa'a an yab'athahu min al-lail." Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya, yakni dari tidur beliau sallallahu alaihi wasallam, pada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk membangkitkannya dari tidurnya di waktu malam. Tapi sebagaimana kita ketahui, tidur, ya, ini adalah akhul maut, ya, saudara dari kematian. Seseorang tidaklah bangun dari tidurnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkannya. Demikian pula sebagaimana keadaan diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fayatasawwaku wa yatawaddau. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersiwak dan berwudu, yakni malam hari. Ini untuk melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana ya, qiyamul lail bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kekhususan beliau, adalah perkara yang wajib ya, bagi umatnya ya, perkaranya sunnah dan ini termasuk di antara kemuliaan seorang hamba ya, ketika dia menjaga menegakkan qiyamul lail. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa ya, melaksanakan dan menjaganya. Tsumma yusalli, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaatin. La yajlisu fihinna illa 'inda tsaminati. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat 9 rakaat. Beliau tidaklah duduk, yakni untuk tasyahud, kecuali pada yang ke-8, jadi pada rakaat ke-8 setelah sujud yang kedua beliau duduk. Ini duduk untuk membaca doa tasyahud. Dan ini termasuk di antara yakni kaifiyah salat witir 9 rakaat sekaligus dalam satu salam. Fayad'u rabbahu wa yusalli ala nabiyyihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya berdoa kepada Rabbnya, ini doa tasyahud. Wa yusalli ala nabiyyihi, dan demikian pula bersolawat kepada nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa taala, ini kepada beliau sendiri. Kemudian thumma yanhadu, kemudian beliau bangkit ya setelah duduk untuk tasyahud di rakaat ke-8, beliau bangkit. Wala yusallim, tidak salam. Thumma yusalli tasi'ata, kemudian beliau pun melaksanakan rakaat yang ke-9. Fayaqud, setelah itu beliau duduk ya, setelah sujud yang kedua dari rakaat ke-9 ya, beliau duduk. Thumma yahmadu rabbahu, kemudian beliau memuji Rabbnya. Wa yusalli ala nabihi, dan bersalawat kepada nabinya. Wa yad'u, setelah itu beliau berdoa, doa-doa yang disyariatkan sebelum salam. Thumma yusallimu tasliman yusmi'una, setelah itu beliau mengucapkan salam dengan bacaan salam yang yusmi'una, diperdengarkan kepada kami. Taib Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yang beliau setelah menyebutkan riwayat ini beliau menyatakan fa fihi dalalatun sharihah ala annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala dzatihi fi at-tashahhudil awwal kama shalla fi at-tashahhudil akhir. Maka di sini terdapat dalil yang sharih, yang tegas, menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersolawat atas dirinya pada tasyahud awal sebagaimana beliau melakukannya pada tasyahud akhir. Kata beliau selanjutnya, wa hadza fa'idatun azizah fastafidha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Maka ini merupakan faidah yang azizah. Azizah bisa maknanya jarang ya. Maka hendaklah ya, diambil dan digigit ya dengan geraham. Bisa juga azizah bermakna ya berharga. Ya, sebagaimana kita ketahui sesuatu yang berharga jarang ya. Sebagaimana hal-hal yang tidak berharga itu banyak ya, sebenarnya. Kemudian kata beliau, masih perkataan Syekh Al-Albani, wala yuqalu inna hadza fi salatil lail. Ya, tidak boleh untuk dikatakan ya ini kan dalam salat malam. Tidak boleh dikatakan demikian. Kenapa? Li'anna nakul. Karena kita katakan al-aslu anna ma yushra'u fi salatin syuri'a fi ghairiha duna tafriqin baina faridatin wa nafilatin. Hukum asalnya, apa-apa yang disyariatkan pada satu salat, ya hukum asalnya, maka disyariatkan pula pada salat yang lainnya. Yang disyariatkan pula pada salat yang lainnya, tanpa ada pembedaan antara yang ini wajib, yang ini nafilah. Baik. Faman idda' al-farqa fa'alaihi dalil. Maka siapa yang mengklaim adanya farq, perbedaan, maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Dan ini sekali lagi hukum asal. Ya, sesuatu yang disyariatkan pada sebuah salat menjadi syariat pada salat yang lainnya. Ya, oleh karena itu sebagai contoh misalnya ya, membaca surat Al-Fatihah, ya, kedudukannya rukun pada salat wajib. Demikian pula rukun pada salat apa? Sunnah. Jangan dianggap kalau ini kan cuma salat sunnah, ya, baca Al-Fatihah tidak wajib, tidak demikian. Ya, kecuali di sana ada dalil yang menghususkannya, seperti hukum berdiri pada salat wajib itu adalah rukun. Ya, sementara pada salat sunnah hukumnya apa? Mustahab. Ya, orang yang salat sunnah dengan duduk dia mendapatkan pahala berapa? Setengahnya dari ya, pahala yang dia dapatkan jika dilaksanakan dengan berdiri. Ketika tidak ada penghususan, maka apa yang berlaku hukumnya pada salat wajib berlaku hukumnya pada salat sunnah, demikian sebaliknya. Baik, an wasil. Kemudian wa alun nabiyyi kila ahlu baitihi. Makna dari alun nabi pada doa atau pada salawat ini dikatakan maknanya adalah ahlu baitihi, jadi keluarga beliau. Gimana makna dari ahlu bait beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, di dalamnya adalah para istri beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya alu Ja'far, Ja'far ibn Abi Talib, kemudian alu Ali, ya, keluarga dari Ali, Ali ibn Abi Talib, ya, kemudian alu Aqil, ya, Aqil juga ibn Abi Talib, kemudian alu Abbas, ya, Al-Abbas, ya, Al-Abbas wan beliau, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan keturunan beliau ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang tentunya berjalan di atas ya syariat beliau. Oleh karena itu kalau ya mereka yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya meskipun masuk dalam skop kerabat, maka tidak masuk dalam alu, ya, dalam ahlu bait beliau. Ini makna alun nabi. Waqila, dan dikatakan juga makna dari al di sini adalah jami'u atba'ihi ila yaumil qiyamah. Adalah seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga hari kiamat. Ini meliputi seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ya mereka yang mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan itu ya masuk dalam cakupan kerabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya mereka memiliki kedudukan yang lebih ya dibandingkan muslimin secara umum, ya, dikarenakan apa? Hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadi. Oleh karena itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa yang dikenal dengan Ghadirhum, ya, disebutkan oleh Syaikhul Islam dalam Al-Wasithiyah. Setelah pulang dari pelaksanaan Hajjatul Wada, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat dekat Makkah yang bernama Ghadirhum. Beliau di hadapan para sahabatnya menyatakan, "Uzakkirukumullah bi ali bait." Ya, aku ingatkan kalian dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alu baiti, terhadap keluargaku. Menunjukkan di sini, jadi mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas syariat beliau memiliki kedudukan yang mulia, ya, dengan sebab keimanan dan kekerabatan mereka. Adapun yang tidak beriman, ya, la karamatalah, tidak ada kemuliaan padanya. Kemudian dari sisi mana al di sini maknanya mencakup pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Fir'aun, ya, dan para pengikutnya. Allah menyatakan annaru yu'raduna 'alaiha bil ghuduwan wa ashiyah. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiyah wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka, ya, mereka ditampakkan kepadanya, yakni kepada neraka di pagi dan di petang hari. Dan nanti pada tegaknya hari kiamat, yang ketika terjadi hari kiamat, maka dikatakan adkhilu ala fir'aun ashaddal azab. Masukkan oleh kalian ala fir'aun di situ, yakni para pengikut Fir'aun, ya, ke dalam azab yang lebih keras. Ini dalil yang menunjukkan al di situ maknanya pengikut. So, yang kita ketahui, ya, di antara keluarga Fir'aun justru, ya, beriman kepada Nabiullah Musa, istri dari Fir'aun sendiri. Dan tentu, ya, beliau, yakni istri Fir'aun, tidak masuk dalam cakupan dari makna firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian wat-ta'mimu fi maqamid du'a'i aula. Dan menggunakan atau memaknakan makna yang umum, yakni al dengan makna seluruh atba, pada kedudukan doa dalam sebuah doa ini aula, ya, lebih utama. Baik. Jadi mana al di sini kata Imam Sa'di, ya, jika dimaknai dengan makna yang lebih umum, yakni meliputi seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul kiamah, ini maknanya lebih utama. Kemudian wa qauluhu kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah telah bersalawat. Sudah kita pelajari salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, apa maknanya? Pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-Nya. Dan tentu, ya, seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepadanya, pasti dia di atas kebaikan. Ya, pasti dia di atas kebaikan. Bagaimana kita ketahui bahwa pujian yang bermanfaat, ya, yang hakiki, yang sesungguhnya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian dari makhluk, ya, keumannya menjadikan manusia rusak. Ini ketika mereka larut dalam ujian tersebut. Baik, ya. Ini tidak bermakna, tidak penting terkait dengan adanya ta'adil, ya, di kalangan sebagian ulama terhadap sebagian yang lain, tidak demikian. Bahwa pujian, ya, yang datang dari makhluk, ya, bisa sesuatu yang sesuai dengan keadaannya, ya, bahkan banyak yang tidak sesuai dengan keadaannya. Baik, adapun pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti siapa saja yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia di atas kebaikan. Sebagaimana sebaliknya, celaan dari makhluk, ya, tidaklah memudaratkan seorang hamba. Ya, adapun celaan dari Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipastikan di atas kejelekan. Oleh karena itu di sini pentingnya bagi kita, ya, untuk senantiasa berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ridha manusia kamakil, ya, ridha nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu target yang tidak mungkin akan bisa dicapai. Target yang tidak mungkin akan bisa dicapai. Ya, fulan, ya, ridho, yang lainnya tidak ridho. Ya. Ini perkara yang harus kita pahami. Dan tentu jika Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan hamba-hambanya ridho kepadanya. Dikatakan di sini, kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau ya Allah telah bersalawat kepada alu Ibrahim. Wa idza utliqa al-al, ya, dakhala fihim al-insan. Jika dimutlakan lafad al, ya, alu di sini, maka masuk dalam cakupan mereka al insan, yakni manusia itu sendiri, ya, sebagaimana di sini. Pada lafad ini tidak sebutkan kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, gitu kan? Lafadnya di sini langsung kepada kama sallaita ala ali Ibrahim. Kata beliau, jika dimutlakan demikian, yang langsung kepada alu Ibrahim, maka tentu masuk di dalamnya siapa? Nabi Ibrahim itu sendiri. Ya, sebagaimana pada ayat adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Apakah makna dari ayat itu kalau Fir'aun tidak masuk ke dalam azab yang lebih keras? Kan tidak. Justru dia sebagai apa? Sebagai pimpinan, sebagai imam, ya, fiddalal, dia pantas untuk mendapatkan azab yang lebih keras. Sehingga sekali lagi di sini, ketika Nabi menyebutkan, ya, pada salawat ini dengan lafaz kama sallaita ala ali Ibrahim, ya, masuk dalam cakupan lafaz ini, maka Ibrahim itu sendiri. Insyaallah paham? Baik. Kemudian wa dzikru Muhammadin wa alihi ala tafsil wa Ibrahim atau wa Ibrahima ma alihi ala al-ijmal li anna maqam ad-du'ai yaqtadi al-basta wal mad'u lahum Muhammadun wa aluhu wa amma alu Ibrahima fa dhukiru lit-tashbih. Kata beliau rahimahullah, penyebutan Muhammad dan para pengikutnya di sini disebutkan ala tafsil, ya, secara dirinci, ya, pada lafadznya Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, wa ala ali Muhammad, ya, di sini tidak disebutkan lafadznya dengan Allahumma salli ala ali Muhammad, tetapi disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, kemudian para pengikutnya. Istilahnya disebutkan secara tafsir. Sementara ya, Ibrahim disebutkan bersama dengan alnya, dengan keluarganya ataupun pengikutnya. Alal ijmal, ya, karena lafadznya adalah kama sallaita ala ali Ibrahim. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Bismillah, disebutkan secara mujmal, secara global. Apa rahasianya? Kata beliau, li'anna maqamad du'ai yaqtadil basta. Karena ya, kedudukan doa ini menuntut adanya al-basta, ya, rincian. Jadi disebutkan secara terperinci, diurai. Wal mad'u lahum, dan yang didoakan, ya, siapa yang dituju dengan doa ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aluhu, dan para pengikutnya. Ini yang dituju dengan doa pada salawat. Wa amma alu Ibrahim, adapun alu Ibrahim, fadzukiru litashbih, disebutkan litashbih, untuk tashbih, untuk penyerupaan. Taib, ini rahasia yang ada pada lafaz kenapa kok ketika menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan nah beliau, ya, kemudian para pengikut beliau, sementara ketika Ibrahim langsung disebutkan wa ala ali Ibrahim. Karena makomnya makom doa, maka yang dituju dengan doa tersebut, ya, harus dirinci. Sementara, ya, yang terkait dengan Nabi Ibrahim dan para pengikutnya sifatnya tashbih, untuk, ya, sesuatu yang diserupakan dengannya. Fa'inkila, jika ada yang mengatakan al-aslu annal musyabbah bih afdalu minal musyabbah. Kalau ada yang berkata bahwa hukum asal, ya, yang dijadikan target untuk diserupakan, artinya yang nanti dijadikan sebagai targetnya, ya, lebih utama dibandingkan al-musyabbah, ya, jadi yang diserupakan, yang ini yang diharapkan dengan doa ini, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Falima syabbaha as-salata ala Muhammadin wa alihi bis-salati ala ali Ibrahim ma anna Muhammadan bil ijma'i afdalul khalqi kullihim. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerupakan, ya, salawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dengan salawat atas Ibrahim dan keluarganya atau para pengikutnya. Bersamaan kita ketahui, ya, secara ijma, kesepakatan umat, kesepakatan para, ya, ulama'nya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, ya, secara mutlak. Beliau makhluk yang paling mulia secara mutlak, bukan hanya dari kalangan manusia. Umumnya, sekali lagi, kalau kita mau menyerupakan dengan sesuatu, ya, kan yang dijadikan contoh itu yang lebih baik, ya. Dan di sini kok kenapa, ya, yang dijadikan sebagai contohnya, ya, secara kedudukan di bawahnya, ya. Apa rahasia yang terkandung di dalamnya? Qila, jawabannya, yadkhulu fi ali Ibrahim huwa, ya, wa jami'ul anbiya'i ba'dahu. Jawabannya bahwa masuk dalam cakupan alu Ibrahim, yakni pengikut Ibrahim alaihi salam, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pengikut, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, sebagaimana dalam ayatnya, anittabi' millata Ibrahim, agar engkau, ya, wahai Nabi, mengikuti millah Ibrahim. Dan seluruh para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, ya, adalah mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Li'annahum kulluhum min dzurriyyatihi. Ya, dikarenakan mereka semua para nabi, para rasul yang datang ya, setelah Ibrahim alaihissalam adalah dari anak keturunan beliau. Ya, baik dari keturunan Ismail, di mana satu-satunya dari keturunan beliau ya, Ismail alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai nabi rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, Allah jadikan sebagai nabi dan rasul yang terbaik dan penutup para nabi. Ya, adapun dari keturunan Ishaq alaihi salam, maka jumlah para nabi ya demikian banyak, di mana seluruh ya nabi dari Bani Israel, Israel adalah Yakub ya, adalah ya, seluruhnya anak keturunan dari Ishaq. Dan ini tentu ya sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam. Allah berikan keturunan-keturunan yang menjadi pemimpin manusia ya di dalam syariatnya. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada anak keturunannya, anak keturunan Ibrahim, kenabian dan kitab. Ya, ini kitab-kitab yang Allah sertakan, karuniakan bersama dengan para nabi tersebut. Wa minhum, di mana di antara anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa min ali Ibrahim. Ya, dengan demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam termasuk dari alu Ibrahim. Baik dari tinjauan secara zurriyah ya maupun ya dari sisi mengikuti ya milah Ibrahim alaihi salam. Fa'ala hadza yazulu al ishkalu, sehingga dengan demikian hilanglah muskilah, yakni ganjalan yang ada pada yakni kebingungan di dalam memahami lafaz salawat ini. Wa yabqa al aslu bihalih, ya, dan ya, tetaplah hukum asal sebagaimana keadaannya, ya, bahwa yang dijadikan sebagai contoh, ya, itu lebih ya, utama dibandingkan yang dijadikan sebagai jadi harapan atau doa. Seperti yang kita ketahui, ya, tentu, ya, jika kita lihat ya, Alu Ibrahim yang keadaan mereka adalah para nabi, ya, para jadi rasul Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka lebih ya baik dibandingkan alu Muhammad bimakna atba, ya. Kenapa? Karena kita ketahui setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi setelahnya. Tentu keadaan para nabi itu lebih baik dibandingkan manusia biasa, ya, bagaimanapun kesalehan mereka. Misal dipahami ini ya. Kemudian qauluhu wa barik ala Muhammad ila akhirih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz salawat ini, dan maknanya berikanlah ya keberkahan kepada Muhammad hingga akhir dari lafaz salawat ini. Hadza kama taqaddama fis salami, ini sebagaimana penjelasannya ya berlalu pada penjelasan tentang salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas salatu huna aslul khairi wal barakatu azyadatu fi. Dengan demikian makna salawat di sini ya adalah aslul khairi, yakni pokok kebaikan, pokok dari kebaikan. Wal barakah, adapun keberkahan adalah az-ziyadatu fi, yakni az-ziyadatu fil khair. Ini tambahan ya dalam kebaikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa al barakah ya maknanya ya yakni al khair Al-Kathir Ad-Daim. Al-Khair Al-Kathir Ad-Daim. Jadi kebaikan yang banyak dan kekal. Baik, ini makna barakah. Oleh karena sesuatu yang diberkahi, ya, niscaya akan ya bermanfaat, akan langgeng, akan terjaga. Ya, akan memberikan kecukupan kepada hamba yang diberkahi tersebut. Dan tentu ini sesuatu yang kita harapkan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada diri kita semua keberkahan pada diri kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan ya pada seluruh sisi kehidupan kita. Kemudian wa ma ahsana khatma hadha ad-du'a'i bi hadzaini al-ismaini al-'azimaini. Betapa bagusnya penutup dari doa ini, ya, salawat ini dengan penyebutan dua nama yang agung dari Asmaul Husna. Yani, ya, Rasulullah menutupnya dengan innaka hamidun majidun. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha terpuji, ya, lagi maha mulia. Li'annahu kama anna as-salata aslul khairi. Dikarenakan ya, sebagaimana as-salat yani salawat adalah pokok dari kebaikan, wal barakata az-ziyadatu fihi, dan keberkahan ya merupakan tambahan pada kebaikan tersebut. Falhamidu huwa alladhi lahu al-awsaful kamilah. Maka Al-Hamid, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, huwa alladhi lahu al-awsaf al-kamilah, adalah zat yang hanya miliknya seluruh sifat kesempurnaan. Al-Hamid zat yang ya hanya miliknya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat kesempurnaan. Karena sebagaimana kita ketahui, sesuatu yang padanya ada kekurangan atau cacat, ya, meskipun sedikit, mesti akan ada apa? Celaan. Rumah itu bagus, cuma sayangnya, misalnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Hamid, ya, yang Maha terpuji. Ya, yang hanya baginya, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat kesempurnaan. Tidak ada sesuatu pun aib ataupun naqs pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada sesuatu pun keserupaan dengan makhluk-makhluknya. Karena adanya keserupaan dengan makhluk ini merupakan kekurangan, karena makhluk itu sendiri ya sesuatu yang mesti padanya ada kekurangan. Wal majdu, ya, dari al majid, ya, sifat al majd huwa al azamah, ya, huwa azamatun, huwa azamatu awsafihi. Sedangkan al majd, ya, maknanya adalah azamatu awsafihi, yani keagungan dari sifat-sifatnya. Tunjukkan dari sini bahwa di samping Allah Subhanahu wa taala pemilik, ya, sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada padanya kekurangan, sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya merupakan sifat yang agung, ya, sifat yang mulia. Falhamidu al-Majidu, dengan demikian Al-Hamid al-Majid huwa kamilul awsafi azimiha, merupakan kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling agungnya. Baik, ini ya rahasia. Baik, kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salawatnya, ya, salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, dengan dua nama dari nama-nama Allah, Al-Hamid dan Al-Majid. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita lanjut pada hadis yang ketiga pada kesempatan berikutnya. Ada sedikit tanbih yang kaitannya dengan permasalahan kaifiyah salat. Jadi terkadang masih ada sebagian ikhwah yang hastanya ini ya masih saja menempel ke tempat salat. Ini masuk dalam perkara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hal-hal gerakan yang terlarang di dalam salat, yakni menyerupai yakni hewan ya, yang jika istilahnya apa duduk ya, dengan menghamparkan kedua hastanya. Jadi jika kesulitan ya karena mungkin berat badan dan semisalnya, supaya tidak menempel ya, dibantu dengan apa namanya pada salat jamaah ya, khususnya kan sempit gitu. Bantu dengan adanya lutut ini sehingga terangkat begitu. Kalau berat badannya seperti ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan duduk iftirosh. Ya, ini juga ya, terkadang sebagian belum sempurna iftiroshnya. Iftirosh ini dengan menegakkan telapak kaki kanan ya, dan merebahkan telapak kaki kiri kemudian duduk di atasnya, di atas telapak kaki kiri. Terkadang ada sebagian yang ya ditumpuk gitu ya. Ini bukan iftirosh. Baik. Kemudian yang berikutnya terkait dengan posisi kedua tangan ketika ruku. Ketika ruku ya ini maksudnya kan membuka ya, kemudian mencengkram lutut ya. Ada sebagian yang menggenggam ya, ini tidak benar ya. Bukan menggenggam tangan sendiri tetapi mencengkram lutut itu. Baik, ini hal yang mungkin perlu diingatkan ya, karena terkadang kita lupa ya, dan namanya lupa butuh untuk diingatkan dan mengingatkan hal-hal yang tampak ini sesuatu yang ya, lebih mudah ya, yang lebih sulit mengingatkan sesuatu yang kaitannya dengan masalah yang ada di hati kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan dan menjauhi hal-hal yang tercela ya, yang akan mengotori hati kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.